Mitra Bisnis, sebelum ini Kwikianggi telah mengulas model ekonomi liberal sejak masa Orde Baru dan model demokrasi sebebas-bebasnya yang telah dijalankan bangsa Indonesia sejak era reformasi adalah faktor-faktor yang membuat peran pemerintah semakin menyusut pada hampir setiap sendi kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidaklah mengherankan jika pemerintah sendiri kesulitan untuk membangun infrastruktur yang memadai sebagai urat nadi ekonomi guna menopang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwikianggi. Baik Pak Kwik, apakah model demokrasi yang kita jalankan sekarang ini memang tidak membawa hasil positif sama sekali? Tidak. Ya, saya tidak mengatakan demokrasinya nol. Jadi misalnya kebebasan mengemukakan pendapat, terus pernyataan-pernyataan yang seperti apapun juga tidak membawa konsekuensi, itu ya semuanya saya akui. Tetapi sekarang kalau kita coba, kita bicara pada umumnya ya, kok disebut demokratis itu bagaimana? Oleh karena untuk bisa menjadi sesuatu mesti nyogok, itu kan bukan demokrasi lagi. Mesti keluar uang, itu kan bukan demokrasi. Dan sekarang keseluruhan proses politiknya itu kan tidak ada yang, hampir tidak ada sebenarnya yang menyuarakan bahwa saya akan melakukan ini dalam kebijakan ini. Perdebatannya itu tidak tentang kebijakan kan. Dan pastinya tren yang ada sekarang adalah upaya penonjolan diri pribadi dibanding visi dan misi untuk membangun bangsa ya Pak Kwik? Iya. Nah kalau menteri memasang poster di jalan besar sekali itu, ada menterinya, lalu memaparkan beberapa hal, lalu dia yang ditonjolkan. Gitu. Terus menteri memasang iklan di televisi, menterinya berbicara seolah-olah yang nggak ada isinya sebetulnya. Itu kan bukan demokrasi. Saya belum pernah lihat ada demokrasi begitu di luar Indonesia. Jadi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia ini luar biasa ya. Ini sekarang sudah menjurus kepada ya kekacauan itu. Apa dia tidak melihat kenyataan-kenyataan ini yang saya kemukakan itu kan. Justru saya memilih mengumumkannya yang hampir tidak terbantahkan kan. Demokrasi Indonesia itu sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Kalau Anda lihat TV setiap malam, itu, sudah bertahun-tahun setiap hari itu terjadi kerusuhan di 3-5 tempat. Betul kan? Setiap hari 5 lah rata-rata di 5 tempat. Apa itu demokrasi secara begitu? Demikian Kwikianggi, Beni Rahmadi, Pas FM.